وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم تفضل ربي. Wal martabatu salisah. فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه ثلاث عشرة مرتبة تمييز. ومن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، والجهاد إلا بالإيمان. والراجون برحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم. قال المصنف رحمه الله، berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang meringkas Zadul Ma'ad ini, al-martabatus salisah, tingkatan yang ketiga dari tingkatan jihad, jihadul kuffari wal munafikin, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Ini sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafikin. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan munafik. Waghruz 'alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sa al-masir. Nah, ini jihad kepada kufar dan munafik. Syekh menjelaskan. Wa huwa arba'u maratib. Nah, jihad melawan kufar dan munafik ini ada 4 tingkatan. Pertama, bil qalbi wal lisani wal mali wan nafs. Yang pertama, ya, yaitu dengan qalbu. Ya, dengan qalbu, dengan lisan, dengan harta dan dengan jiwa. Dengan qalbu, lisan, harta, jiwa. Dikerahkan harta, mengorbankan jiwa. Dengan lisan, ya, dengan diskusi, membantah, mendebat mereka, ya, dengan kolbu, membenci, menjauhi keyakinan mereka. Wajihadul kufar akhassu bil yadi. Nah, jihad melawan orang kafir itu lebih khusus dengan tangan, pakai senjata, ya, pakai senjata. Akhassu bil yadi, dikhususkan dengan ya tangan, kekuasaan. Wa jihadul munafikin akhassu bil lisan. Sedangkan jihad melawan kaum munafikun, orang-orang munafik, itu dikhususkan dengan lisan. Oleh karena itulah para munafikun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak diperangi, mereka tidak dibunuh. Kenapa? Karena mereka menampakkan Islam dan mengklaim sebagai Islam. Mereka sholat bersama Nabi dan sahabat. Mereka berpuasa bersama Nabi dan sahabat. Maka mereka muslim secara zahir. Dan Islam memerintahkan agar kita memperlakukan orang lain menurut zahirnya. Menghukumi orang lain berdasarkan zahirnya. Adapun urusan hati itu tidak diketahui kecuali Allah. Karena mereka menampakkan yang zahir, walaupun Rasul tahu kalbu mereka adalah kufar, orang-orang kafir, maka mereka tidak diperangi, tidak dibunuh. Nah, ketika sebagian munafikun menampakkan permusuhan kepada Rasulullah SAW, maka para sahabat menyatakan, wahai Rasulullah, kenapa kita enggak bunuh mereka aja? Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, la, la yatahadun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Ini kata Nabi SAW. Hadis Bukhari Muslim. Dari hadis Jabir bin Abdullah. Kata Nabi apa? Jangan sampai nanti manusia mereka mengatakan bahwasanya Muhammad yaqtulu ashabahu. Membunuh sahabatnya. Perhatikan. Maka Rasulullah SAW menghukumi mereka secara zahir. Mereka bagian dari sahabat. Mereka bagian dari sahabat. Kata Nabi, la yatahaddun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Zahirnya mereka sahabat. Zahirnya. Namun Rasul tahu enggak mereka itu kafir? Tahu enggak? Tahu. Makanya Rasul kasih tahu kepada ya, Hudzaifah, mereka adalah munafik. Nah. Nanti orang-orang akan ngomong Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Nah. Al-martabatur rabi'ah. Tingkatan yang keempat, jihadu arbabaz zulmi. Jihad melawan para pemimpin kedzaliman, wal munkarat, kemungkaran, wal bid'ah dan bid'ah. Perhatikan, ini tingkatan yang keempat, jihad arbabaz zulm. Ini yaitu para pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin. Yaitu jihadnya berarti dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Maka amar ma'ruf nahi munkar inilah jihad. Inilah jihad. Ya, namun jihad ini kepada kalangan kaum muslimin yang mereka melakukan kezaliman, kemungkaran, kebid'ahan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wa huwa salasu maratibah, dan ini pun ada tingkatan. Jihad yang keempat ini ya, yaitu bil yad idza qadara, dengan tangan jika mampu. Ini berdasarkan sabda Nabi ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah, ini tingkatan yang pertama. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangannya. Idza qadara, jika dia mampu, dia punya kekuasaan. Semisal dia adalah waliul amr. Nah, maka dia pemimpin, gubernur, menteri, presiden atau apalah yang dia memiliki kewenangan. Ya. Maka setiap kali dia melihat kemungkaran, dia cegah dengan kekuasaan dia. Nah, demikian pula para kepala keluarga, dia punya kekuasaan. Ya. Maka dia mencegah kemungkaran dengan kekuasaan dia. Ya, Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis salati wahum abna'us sab' sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Perintahkan. Nah ini ya, nahi mungkar dengan yad. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukullah mereka kalau mereka enggak mau sholat ketika mereka berumur apa? 10 tahun. Nah. Baik. Nah, kemudian al-martabatul ula bilyad idza qadara, fa in ajaza intaqala ila lisan. Tapi kalau dia enggak sanggup dengan kekuasaan, pindah beralih ke lisan. Ya, dibantah. Ini sabda Nabi ya. Fa man fa apa namanya? Fal yughayyiru bi yadi. Fa illam yastati fa bi lisan. Kalau dia enggak mampu juga pakai kekuasaan, pakai tangan, pakai lisan. Fa in ajaza jahada bi qalbi. Kalau dia enggak mampu juga, dia berjihad dengan kalbunya. Itu dari hadis apa? Fa illam yastati, dengan lisan juga enggak sanggup, fa bi qalbi, dengan kalbunya. Wadhalika adabul iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Kan begitu. Namun jangan disangka hadis ini kalau kita melihat kemungkaran, ya kita diem aja, hati kita aja yang bergejolak benci-benci. Bukan seperti itu. Itu syarah dari siapa kayak begitu? Nah, syarah dari para ulama di antara Syekh Shalih Fauzan menyatakan, al maksud bi ingkaril munkar bil qalb wa huwa i'tizaluhum. Yungkirul munkar bi qalbih ya'tazil ahlal munkar wa la yajlis ma'ahum. Nah, ini penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Maksudnya gimana? Mengingkari kemungkaran dengan berpaling dari mereka, i'tizal. Keluar dari majelis mereka. Ya, mengingkari kemungkaran dengan kalbunya, maka dia tidak bermajelis dengan mereka. Itu. Ya. Bukan duduk, hati bergejolak aja, mulut senyum-senyum. Bukan kayak begitu. Enggak, ya. Menampakkan, ya, bermudahanah di hadapan pelaku maksiat, di hadapan para musyrikun, di hadapan para ahli bid'ah. Kemudian dengan alasan wa illam yasati fa bilisani, ya, wa illam yasati fa biqalbi, wa dzalika adabul iman, yang demikian itu selama-lamanya iman. Enggak apa-apa dah, iman saya yang paling lemah. Enggak, bukan kayak gitu, maksud itu syarah siapa itu? Ya. Kalau syarah ulama enggak kayak gitu. Syarah ulama benci dalam hatinya, tidak bermajelis dengan mereka. Oleh karena itulah keterangan yang kita dapatkan di Subul Salam, di Durus Syarah Nawakidul Islam, dan di kemarin syarah Nawakidul Islam Syekh Fauzan, dinyatakan bahwa orang yang duduk-duduk, ya, di hadapan pengolok-pengolok Islam, mereka diem aja, mereka dihukumi murtad semuanya. Ya. Yang olok satu orang, yang di majelis diem aja, nggak lari, nggak apa, mereka dihukumi murtad semuanya. Yang bicara satu orang, Allah globalkan hukum. Qulla billahi wa ayati wa rasulihi kuntum. Wah, kuntum kalian, bukan kunta. Baibar kalau begitu. Bisa dipahami sini. Ya. Ya. Jadi apa makna fa bi qalbi wa dzalika adaful iman? Itu maksudnya apa? Ingkar munkar wa huwa i'tizaluhum. Yungkirul munkar bi qalbihi ya'tazil ahlal munkar wa la yajlis ma'ahum. Tidak bermajelis dengan mereka. Bukannya di situ juga. Ya, barakallahu fikum. Pindah. Di hadapan kita ada kemungkaran, kita enggak sanggup pakai tangan, pakai lisan enggak sanggup juga. Oh, udah pergi. Paham enggak? Pergi di situ. Ya. Contoh, lagi ngumpul teman-teman antum pada ngerokok. Rokok mungkar apa ma'ruf? Mungkar. Antum mau dakwahin gak? Cegah gak? Matiin rokoknya semua satu-satu. Sanggup gak? Enggak. Debat satu-satu sanggup? Enggak. Gimana? Pergi udah. Keselamatan diri antum. Gak jadi perokok pasif. Nah, coba di situ. Dia akan terus menganggap rokok ini benar. Tuh buktinya tuh pakai peci dia aja nih. Jenggotan Wahabi enggak mengingkari, akan menganggap ini apa? Benar. Pergi dari situ. Jangan kata matiin rokoknya dong. Kalau rokoknya matiin, seks itu lagi gak kuat asap rokok. Rokok itu berpenyakit, mungkar segala macam. Bungkus rokoknya aja udah ngasih tahu. Ah, taibar kalau begitu. Olah. Mana lagi sekarang? Fahadihi salah sa'asyrata martabatan minal jihad. Inilah 13 tingkatan dalam jihad. 13 tingkatan dalam jihad. 13 ini. Ya. Wa man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini hadis, ya. Yaitu orang yang enggak punya niat jihad, maka dia munafik. Nabi bersabda, barang siapa yang mati walam yaghzu dan dia belum pernah berperang, walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dia pun tidak pernah meniatkan untuk berperang. Enggak pernah niat, udah enggak pernah perang, tidak pernah yuhaddis nafsah. Berbicara dalam hatinya untuk jihad, itu niat. Mata, kalau dia mati demikian, mata ala syu'batin minan nifaq. Berarti dia mati ke dalam di atas salah satu cabang di antara cabang-cabang kemunafikan. Ya. Iya dan billah. Ini ngeri ini. Ya, udah enggak pernah jihad. Ya, enggak pernah cita-cita untuk jihad. Nah, barakallahu fikum. Jihad itu ada sampai ya, hijrah itu ada, jihad itu sampai Islam itu ada, ya jihad ada. Walau orang-orang kafir sekuler, orang-orang kafirun dari kalangan sekuleris, dari kalangan pluralis, hendak menghapus syariat jihad ya, dari kurikulum pelajaran kita, itu tidak menyurutkan kita sedikit pun untuk berbicara tentang jihad. Ya. Kalangan kufar mereka berupaya biasa begitu. Ya. Yuriduna liyudfi'u nurullah. Ya, mereka biasa begitu, mereka hendak ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu yutimmu dan Allah wallahu wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Allah yang tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Qala la yatimmu al jihadu illa bil hijrah. Ini sudah dibaca. Sudah. Ya, Syekh menyatakan jihad tidak sempurna kecuali dengan hijrah. Walal hijratu wal jihadu illa bil iman. Ya, dan tidak dikatakan hijrah maupun jihad kecuali jika disertai dengan iman, didasari iman. Warajihuna li rahmatillah, yang mengharapkan rahmat Allah, humul ladzina qamu bihadhihi salasah. Ya. Dan mereka itulah yang memenuhi tiga kriteria ini. Jihad tidak sempurna kecuali dengan hijrah. Itu jihad dengan silah, dengan senjata melawan orang kafir, itu tidak disyariatkan di Mekah dahulu kecuali setelah hijrah. Setelah hijrah. Ketika Rasulullah SAW berada di Mekah di tengah kaum musyrikun dan Rasul tidak sanggup berjihad dengan silah, hanya sanggup berjihad dengan lisan. Ya. Maka Rasul dilarang untuk berperang. Ya. Oleh karena itulah para ulama menyatakan jihad di Mekah haram pada saat itu. Enggak boleh. Kenapa? Karena hal tersebut justru akan menghantarkan kemudaratan bagi Rasul dan kaum muslimin secara umum dan dakwah keseluruhan. Ya, menghantarkan kepada keburukan. Maka Rasul diperintahkan untuk bersabar, diperintahkan untuk memaafkan. Ya, diperintahkan untuk menunggu dan tidak diperintahkan untuk berperang. Karena seandainya Rasul berperang di Mekah saat itu dalam keadaan lemah sedikit, maka dakwah akan terputus habis, sudah enggak ada lagi cerita. Ya. Taibar kalau begitu. Ah, masyaallah. Ya, kata Syekh di sini ya. Warajihuna, yang mereka mengharapkan rahmat Allah. Ya, karena Allah jelaskan ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Humul ladzina qamu hadhihi salasa. Mereka itulah yang memenuhi tiga kriteria ini. Kriteria apa? Iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Nah itu. Qala ta'ala. Ini sudah dibaca. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad Fi sabilillah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat tingkatannya ini. Iman yang pertama, hijrah yang kedua, jihad yang ketiga. Ya. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Ya. Tidak mengharapkan apapun. Tabarakallahu. Kemudian ini sudah dibaca. Kama annal iman, udah? Belum. Ya. Baik, tafadhal, dibaca saja. Nah. Fikri. Fardun alaihi. Fardun alaihi hijratan fi kulli waqtin. Hijratun ila Allah azza wa jalla bi ikhlasi, wa hijratun ila Rasulihi bi mutabaati. Fardun alaihi. Wa fardun alaihi. Fardun alaihi jihadun nafsi. Jihada nafsi. Boleh aja baca kuridu alaihi jihadun nafsi, boleh juga naibul fa'il. Tapi kalau masih memungkinkan maf'ul, enggak masalah. Terus enggak ada la yanubu fihi ahadun. Hah? Enggak ada. Terus terus. Man akmala. Man akmala maratibal jihadi kulliha. Kullaha. Kullaha taukid dari maratib. Wa hadza kana akmalul khalqi indallahi wa akramuhum 'ala Allahi khatama anbiya'ihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fatima khabar kana. Muhammadan. Wa innahu kamala maratibahu wa jahada billahi haqqa jihadihi wa syara'a fihi min hina ba'athahu Allahu ila an yatawaffahu. Fa innahu lama unzila alaihi ya ayyuhal ladzina amanu fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Syammaro an sa'id da'wati wa qama fi dhillahi atamma qiyamu wa da'a ila Allahi laylan wa nahara sirran wa jihara. Wa lamma unzila alayhi fasda' bima tu'maru. Sada'a bi amrillahi la ta'kuduhu fillahi laumatala'imin. Fada'a ilallahi al-kabiru wa sabiru. Fada'a ilallahi al-kabiru maf'ul dari da'a. Fada'a ilallahi al-kabiru wa sabiru al-kurra wal-abda wal-zakara wal-unta wal-jinna wal-insa. Walamma sada'a bi amrillahi wasaraka li qaumihi bi da'wati wa badahum bisababi alihatihim bisabbi mencela bisabbi alihatihim wa aibi dinihim istabda alahum lahu wa laman istajaba lahu wa hadhihi sunnatullahi azza wa jalla fi khalqihi kama qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusuli min qablik. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jinni. Nah. Bisabbi, itu. Ini yang tadi malam saya bahas di syarah Syibit Bas. Rasul memulai dakwahnya dengan apa? Bisabbi alihatihim. Dengan mencela apa? sembahan mereka. Celah. Ya, barakallahu fikum. Karena sembahan mereka tagut. Dari mana Fikri bacanya tadi Fikri? Mana? Taibar kalau fikum. Wa kama dan sebagaimana annal imana fardun ala kulli ahadin, bahwasanya keimanan yang mutlak adalah kewajiban bagi setiap orang, bagi setiap individu. Fa fardun alaihi hijratan, maka wajib juga bagi setiap individu dua hijrah fi kulli waqtin, di setiap waktu. Dua hijrah di setiap waktu itu hijrah apa? Hijratun ilallahi bil ikhlas wa hijratun ilallahi bil mutaba'ah. Ini dua hijrah di setiap waktu. Hijrah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ibadahnya pada Allah, dan hijrah kepada Rasul dengan mutaba'ah, mengikuti sunnahnya. Lihat, perhatikan hijrah yang pertama. Ya. Ini dengan badan. Ya. Afwan. Hijrah. Ya, jadi hijrah itu ada hijrah yang pertama, hijrah dengan badan. Ya, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, lari menyelamatkan agama. Ya. Yang dapat udzur, yang tidak sanggup hijrah dapat udzur. Yang sanggup hijrah tapi enggak berhijrah enggak dapat udzur. Nah, hijrah yang kedua, hijrah dengan kolbu. Ini selamanya. Selamanya. La yu'dharu ahadun fi tarkiha. Siapapun tidak diberi udzur bagi yang meninggalkan. Hijrah kepada Allah, yaitu dengan bentuk apa? Beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Yang kedua, hijrah kepada Rasul dengan meneladani, dengan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, hatani hijratan, dua hijrah ini, la yu'dharu ahadun fihima, tidak diudzur siapapun dalam keduanya. Ini fi kulli waqtin. Paham sini? Fi kulli waqtin. Kalau hijrah dengan badan, enggak setiap waktu. Ya. Kapan hijrah dengan badan? Ketika ada kemampuan. Dari negeri kafir ke negeri mana? Negeri muslim. Nah, paham gak sini? Baik. Barakallahu fikum. Ya, ini yang menarik ini. Hijrah kepada Allah dengan ikhlas. Yaitu seorang hijrah dari kesyirikan menuju tauhid. Ya. Dengan ikhlas. Dan mutaba'ah, yaitu apa? Hijrah dari bid'ah menuju sunnah. Dari bid'ah menuju sunnah. Ini hijrah. Wa farada alaihi jihad nafsi. Ini bagus nih bahasannya nih. Lagi cakep ini bahasannya. Nah. Kemudian dan Allah mewajibkan juga bagi setiap orang jihad nafsi, untuk melawan dirinya sendiri, melawan hawa nafsunya, wasyaitani, setannya. Ini wajib. La yanubu fihi ahadun an ahadin. Ini enggak bisa diwakilkan. Nah, bayanubu mau mengganti. Paris. Antum mau belajar apa mau tidur? Hah? Nunduk doang lagi. Hah? Nggak tidur ngapain nunduk ke situ? Lihat bukunya. Ya, la yanubu fihi ahadun min ahadin. Ya. Tidak boleh seorang pun digantikan dengan orang lain. Ya. Ini nggak ada, nggak bisa diwakilkan. Jihad melawan diri sendiri, ya, melawan setan. Nah, ini nggak boleh diwakilkan. Ini fardu selama-lamanya. Nah. Adapun jihad fisabilillah, perang melawan orang kafir, ini terkadang fardu kifayah. Kapan fardu kifayah? Kalau sudah ada yang berangkat. Kalau sudah ada yang berangkat. Tapi kalau jihad melawan diri sendiri, melawan nafsu, melawan setan, apa yang mau diwakilin orang lain? Gimana ceritanya? Barakallahu fikum. Wa amal jihadul kufar wal munafikin faqad yaktafi fihi bi ba'dil ummah. Jihad melawan orang kafir, munafikun, ya, maka itu sudah dicukupkan dengan sebagian umat, maka gugur kewajiban kepada yang lainnya. Nah, terutama kepada orang-orang munafik, apabila sudah ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mendebat mereka, ya, kayak sekarang ini, ya, orang-orang murtad dari kalangan sekuleris, liberalis, ya, pluralis sedang menggeliuk, punya peran. Sebagian mereka menjadi aktor penyelenggara negara. Mereka menggeliuk. Mesti ada yang menjelaskan kesesatan mereka. Gak boleh ada yang dia dijelasin. Nah, menjelaskan hal ini tidak melazimkan melawan. Imam Ahmad dahulu menjelaskan bangkit, ya, menjelaskan bangkit kesesatan dari khalifah-khalifah sebelumnya itu, Mu'tasim, Wasik, Ma'mun, dijelasin semua. Ya, bahwasanya siapa yang berpendapat dengan pendapat Quran makhluk, maka dia kafir. Padahal itu keyakinan penyelenggara, ya, kekhalifahan waktu itu. Tapi Imam Ahmad jelasin. Jangan sampai nanti kaum muslimin enggak tahu. Ya. Nah, kalangan murtadun dari kalangan sekuleris, liberalis yang terus mengkampanyekan itu, kita bantah. Ya. Orang-orang murtad dari kalangan sekuleris sekarang menggeliuk. Murtadun dari kalangan sekuleris, pluralis sekarang mengkampanyekan untuk membenci Islam. Membenci Islam. Atribut-atribut Islam mereka serang, nilai-nilai Islam mereka serang. Semua mereka serang, mereka hapus kecuali yang menguntungkan mereka. Ya. Maka harus dijelaskan hal ini. Baik. Pasal berikutnya. Ya. Akmalul khalqi indallahi man kammala maratibal jihadi kullaha. Maka makhluk yang paling sempurna di sisi Allah ialah orang yang menyempurnakan semua tahapan jihad semuanya. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua 13 tahapan jihad itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Walihada kana akmalul khalqi indallahi wa akramuhum 'ala Allahi khatimah anbiya'ihi. Khabar kana itu. Oleh karena itu makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia di sisi Allah yaitu penutup para nabinya, Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah menyempurnakan, mempraktikkan seluruh tahapan jihad ini. Fa innahu kammala maratibahu. Beliau menyempurnakan semua tahapan-tahapan jihad. Wa jahada fillahi haqqo jihadih. Beliau berjihad di jalan Allah dengan jihad sebenar-benarnya. Ya. Dimulai dari beliau diutus jihad dengan lisan, dengan harta. Ya. Sampai Rasul meninggalkan aktivitas dagangnya. Ya. Dengan lisan, dengan harta, dengan diri. Sampai hijrah beliau. Ya. Sampai jihad dengan silah. Jihad dengan munafikun. Ya. Nah, ini kapan ini? Ya, setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Ya, bukan pada ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu diangkat menjadi Nabi. Setelah diangkat jadi Nabi pulang ke rumah Khadijah, menggigil. Kemudian Allah seru, diangkat jadi Rasul. Kok ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir, kum, bangun kau. Fa'anzir, berilah peringatan. Maka Nabi bangkit berdakwah di Mekah, mengajak manusia kepada ya, kepada Allah. Mengajak manusia untuk meninggalkan peribadatan kepada taghut. Ya. Wa syara'a fihi min hina ba'atsa Allahu ila an tawaffahu. Allah mensyariatkan hal tersebut dimulai dari ketika Allah mengutus beliau menjadi rasul sampai Allah wafatkan beliau. Ya. Konsekuensinya ketika beliau menyelisihi akidah mayoritas, keyakinan mayoritas, maka beliau akan dimusuhi. Setelah sebelumnya beliau mendapatkan kepercayaan, bahkan pada puncak kepercayaan, mendapat julukan Al-Amin. Orang Arab dulu kalau mau safar, ya, mereka kan biasa safar tuh. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, karena kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan mereka safar di musim panas ke negeri Syam, di musim dingin ke negeri Yaman. Biasa mereka safar. Nah, mereka kalau safar nitipin hartanya bukan ke istrinya, bukan ke ibunya, bapaknya, bukan ke anaknya. Tetapi kemana? Ke Rasulullah SAW. Dapat julukan Al-Amin. Enggak pernah berdusta sedikit pun. Ketika mereka bertikai, siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya? Maka mereka semua berebutan. Nahnu ahaku, nahnu ahaku. Hei, kami yang lebih berhak. Akhirnya semua enggak ada. Enggak ada jalan keluar. Akhirnya mereka, ya udahlah, ke Muhammad saja. Dia paling kita percaya. Nah, padahal Rasulullah mewakili satu kabilah. Kabilah beliau. Bani Hasyim. Nah, namun, ya udahlah. Dianggap dia mewakili semua orang Mekah. Taibar kalabikum. Al-Amin. Maka mulai julukannya berubah menjadi kadzab, pendusta besar, sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, syair, penyair, dan seterusnya. Ya. Fa innahu lamma unzila ilaih, maka tatkala diturunkan ayat kepada beliau, ya ayyuhal mudassir, wahai orang, ya ayyuhal mudassir, wahai orang berselimut, kum bangun apa anzir, berilah peringatan, warabbaka fakabbir, ya, dan besarkanlah Rabbmu, ya, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, syammara, maka beliau bersegera ansa ke dakwah, untuk bersegera berdakwah, enggak pakai nunggu lama, langsung bergerak, ya, langsung, ya. Qama wa atamma qiyamin wa da'a ila Allah lailan wa naharan sirran wa jiharan sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau langsung berdiri, ya, bersegera, ya, wa da'a ila Allah, beliau langsung berdakwah mengajak manusia kepada Allah siang malam, sirran, secara sembunyi, sembunyi maupun jiharan, terang-terangan. Terang-terangannya, ya ikhwan. Ya, Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy di Safa. Di Safa, di Bukit Safa. Safa Marwah. Di Safa. Ya, di sekitar Masjid Al-Haram. Ya, kata Nabi SAW, ya sabahah. Wahai manusia, panggil pagi ini. Kumpul semua, kumpul. Kumpul. Fastamat ilaihi Quraisy. Orang-orang Quraisy semua kumpul. Ya, qalu malak, kata musyrikin Quraisy, ada apa? Kata Nabi apa? Ara'aitum law ukhbirukum, ara'aitum law akhbartukum, bagaimana pendapat kalian seandainya saya kabarkan kepada kalian annal aduwa yusabbihukum wa yumassikum, annal ar annal adu yusabbihukum wa yumassikum, kalau saya kabarkan kepada kalian musuh itu hendak menyerang kalian pagi ini sore ini, gimana? Musyrikin Quraisy tahu sosok pribadi Rasulullah yang gak pernah berdusta. Kata Rasul, am kuntum tusaddiquni, apakah kalian akan membenarkanku? Apa kata mereka? Bala, engkau gak pernah berdusta. Walaupun mereka tahu, jangankan musuh manusia, musuh gajah aja hancur. Musuh gajah aja hancur. Musuh pasukan gajah aja hancur. Ingat gak Abraham? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim burung yang berbondong-bondong. Tarmihim yang melemparkan kepada mereka. Ya. Bihijarati min sijil. Batu yang dari batu panas. Itu musyrikin Quraisy melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana pasukan Abraha hancur. Nah, dan Allah jamin keamanan, mereka pun paham Mekah itu aman. Nah, makanya ada yang ulama yang mengatakan surah Al-Fil kaitannya dengan surah Al-Quraisy. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan keamanan mereka dari sebelumnya, mereka ketakutan. Orang musyrikin Quraisy ketika Abraha datang enggak bisa melawan. Orang selama ini mereka enggak punya pengalaman berperang. Ya. Mereka yang ada lari dari Mekah semua, takut. Ternyata mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ya. Burung berbondong-bondong, ababil itu bukan nama burung. Ababil yang berbondong-bondong menghancurkan mereka. Mereka lihat sendiri Abraha, Raja Abraha matinya paling belakangan buat disiksa. Dia lari, dia enggak mati dulu, puntung-puntung dulu tangannya atu-atu. Baru dia sampai ke Yaman, badannya kebelah, jantungnya copot. Ya, barakallahu fikum. Ini kisah ini sahih ya. Diriwayatkan oleh para ulama. Nah, musyrikin tahu. Dan kalau ada orang yang berantem musuh bebuyutan ketemu di Mekah, maka dia gak akan berantem di Mekah. Gak akan berantem di Mekah. Karena Allah memberikan rasa aman di kota Mekah. Dua musuh bebuyutan ketemu di Mekah, udah, tahan dulu. Gencatan senjata. Ntar di luar Mekah kenal lo ya. Lah ini Rasulullah mengabarkan. Ya. Araitum law akhbartukum annal aduwa yusabbihukum yumassikum ama kuntum tusaddikuni? Qalu bala. Kalian percaya musuh bakal menyerang kalian pagi ini, siang ini? Iya, percaya. Maka Nabi bersabda, fa inni nadhirun lakum baina yadi adzabin syadid. Aku adalah pemberi peringatan pada kalian di antara azab yang pedih kalau kalian menyembah berhala. Oh, mulai langsung mereka. Wah, kau pendusta, kau ini, kau itu. Taibar kalau fikir. Ya. Mana lagi? Walamma nazala alaihi qauluh. Ketika turun firman Allah Ta'ala, fasda' bima tu'mar. Sampaikanlah secara terang-terangan kepada mereka dari apa yang telah diperintahkan kepadamu. Sada'a bi amrillah. Maka beliau mulai langsung berterang-terangan menjelaskan, ya, dakwah ini berdasarkan perintah Allah. La ta'khudhu fihi laumatul la'imin. Maka celaan orang yang mencela tidak menyurutkan beliau. La ta'khudhu. Ya, laumatul la'imin, celaan orang yang mencela, la ta'khudhu, tidak menyurutkan beliau. Ya, tidak membuat beliau mundur sedikit pun. Tidak. Tidak, beliau terus berdakwah. Makanya gitu, ke da'i itu, nah itu, saya kutip lagi itu, pernyataan Pak Anies Baswedan. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak hilang. Baru dicaci, baru ditahdir, baru dibuli, memble, kapok, bikin surat pengunduran diri dari dakwah. Wah, bahaya. Nah, baru ditahdir. Enggak. La takhafu. La ta'khudhu fihi laumatulain. Nah. Pada Allah, pada ilallahi al-kabira was-saghira. Beliau mengajak orang dewasa, anak kecil untuk mengajak mereka kepada Allah, wal hurra wal abada. Orang-orang merdeka, beliau mengajak Abu Bakar. Ya, wal abada, beliau abada, budak, beliau mengajak Bilal. Wal dzakar wal unsa, para kaum pria, wanitanya, wal jinna wal insa, jin manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jin manusia juga. Masyaallah. Walamma sada'a sallallahu alaihi wasallam bi amrillah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan terang-terangan dakwah berdasarkan perintah Allah, wasarraha li qaumi bi dakwah. Beliau dengan jelas gamblang kepada kaumnya menjelaskan dakwah. Wa badahum bisabbi alihatihim, ni manhaj dakwah Nabi ini. Dan Nabi badahum memulai dakwah kepada mereka dengan apa? Bisabbi alihatihim, dengan menjelek-jelekkan Tuhan mereka. Wa aibidinihim, dengan menyebutkan aib agama mereka. Ini baru an-nafyu. Semalam saya cerita juga ya, di syarah kitab Tauhid Syekh bin Baz ya. Ini mendakwakan kaum kafir, sebutin agama kalian kafir, kalian kafir, kalau kalian mati kalian di jahanam, Tuhan kalian tagut batil. Nah, ini baru dakwah hikmah, walaupun kedengarannya bikin kejang-kejang. Loh ini disebutin loh di buku Atim ada kan, emangnya dari saya. Badahum bisabbi alihatihim wa aibi dinihim. Ini. Makanya kalau dakwah tauhid itu nafyu dulu baru isbat. Nafyu dulu. Fa may yakfur bit tagut wa yu'min billah, kafirkan dulu tagut. Kafirkan dulu tagut, baru beriman pada Allah. Barakallahu fikum. Ini dakwah hikmah. Hikmah itu bukan selalu lemah lembut, capek memahami kayak gitu. Hikmah itu isobatul haq, mencocoki kebenaran. Ya, makanya antum kalau narik kebo, hikmahnya dipecut. Bukan narik kebo, belok kiri kebo. Wahai kebo, beloklah kanan. Wahai kebo, lurus kebo. Ini bukan hikmah, bodoh. Narik kebo gimana? Cocok hidungnya pakai tambang, tarik. Itu hikmah. Paham gak? Hikmah itu. Cocok hidungnya pakai tambang. Rek. Tega banget. Itu hikmah. Tarik dia. Arahin kemana-mana yang kita inginkan. Ke kiri, tarik tengahnya. Dia bandel dikit, pukul pakai kayu. Hikmah itu. Hikmah itu dipahami lemah lembut. Gawat ini. Nanti kebo suruh belok. Wahai kebo, beloklah kebo. Kerbau, beloklah kerbau kanan. Kira-kira gimana ayo? Kerbaunya ini enggak dicucuk. Hidungnya enggak dipecut. Kita enggak pegang kayu biar kerbaunya takut. Cuman dibilang, kerbau beloklah kanan. Yang ada antum diseruduk kerbau antum. Diseruduk. Ini orang apa sih kata kerbau? Diseruduk. Bisa mati di seruduk kerbau. Singa aja mati di seruduk kerbau. Apalagi kita di seruduk kerbau. Barakallahu fikum. Mana lagi? Ya. Wastadda adahum lahu. Dan semakin keras ya, gangguan mereka. Ya, reaksi buruk mereka terhadap Nabi. Waliman istajabalahu. Dan juga ya, gangguan mereka ditujukan kepada orang-orang yang menyambut dakwah Nabi, menerima dakwah Nabi. Mereka menyiksa Bilal, menyiksa Khabbab ibn al-Arrad, ya, dan menyiksa Yasir, istrinya Sumayyah, anaknya Yasir. Allah musta'an. Radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan Nabi bukan cuman berdakwah kepada yang di sekitar beliau, kepada yang jauh dengan kirim surat kepada Kisra raja Persia, Heraklius kaisar Romawi, mengirim surat kepada kabilah-kabilah agar dakwah. Ya. Ya, ini dakwah agar mereka masuk Islam, meninggalkan agama kekufuran. Ya, barakallahu fikum. Ini dibaca belum? Hadhihi sunnatullah. Sudah dibaca? Inilah sunnah Allah. Sunnatullah, ketentuan Allah. Ya. Yaitu akan diganggu, ya, akan disakiti, dilawan, ditentang. Fi khalqihi, pada hamba-hamba Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrasul min qablik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini, ketika orang yang berdakwah maka akan diganggu, tidaklah yang dikatakan kepada engkau oleh orang-orang kafir, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrasul min qablik, melainkan itu juga yang dikatakan kepada Rasul dari sebelum engkau, wahai Nabi. Jadi sudah ada duluan, mereka disakiti duluan. Ya, barakallahu fikum. Wa qala ta'ala kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Dari kalangan jin. Kemudian Allah Ta'ala kadzalika ma ata alladziina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Ini sudah dibaca? Belum. Ya, cukup dulu sampai sini deh, ya. Ya, subhanallahi bihamdik. Shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.